dari Jatinendro. Dalam waktu dekat ini saya akan merantau ke luar pulau untuk bekerja. Tapi saya bingung karena harus meninggalkan kampung halaman. Barangkali Mbak Nun bisa membekali saya dan menceritakan, karena Mbak Nun setahu saya dulu juga sudah meninggalkan kampung halaman Menturo sejak kecil ke Gontor, ke Jogja dan lain-lain. Jadi, iya, coba dipikir kembali, dihitung kembali yang disebut kampung halaman. Yang Anda maksud kampung halaman itu kan kelahiran jasad Anda sejak janin Anda sampai kanak-kanak, masa remaja dan dewasa, yeah, gitu ya. Tapi kalau kampung halaman hati Anda, kampung halaman roh Anda, kampung halaman apa, zat Allah dalam diri Anda, kan seluruh alam semesta dan jagat ini kampung halaman. Bahkan kita nanti kan pulang ke kampung yang namanya surga itu, karena kita kan penduduk asli surga. Penduduk asli surga, cuman Nabi Adam melakukan sejumlah keliruan menurut Allah, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian kita ikut di sini. Nah, cita-cita kita adalah mudik ke kampung halaman yang sejati, yaitu surga Jannatul Na'im. Jadi sekarang dimanapun Anda berada, disitulah kampung halamanmu. Gitu aja, Mas. Ditransformasi sederhana maknanya. Itu sama dengan Rasulullah mengatakan, dimanapun di bumi ini kalau engkau menghadap kepada Allah, itu dia jadi masjid. Jadi begitu kamu sholat, tanah itu jadi masjid. Gitu aja. Jadi kamu berpikirnya mondial, seperti menjadi kafah aja. Gitu. Nah, selebihnya bagaimana berlaku di sana? Ya berlaku, setahu saya orang Jawa kalau keluar Jawa itu baik-baik saja dan biasanya malah menyenangkan orang di sana. Tidak pernah ada konflik orang Jawa seperti dulu Madura lawan Dayak. Orang Jawa enggak. Orang Jawa, orang Melayu tidak. Jadi menurut saya Anda tinggal berlaku sebaik-baiknya, bekerja keras, menolong orang, bermanfaat bagi lingkungan, enggak ada masalah. Ya cuman gitu, Dok. Ya selebihnya ya doa-doa administratif kecil-kecil lah ya, yang sebagaimana Anda sudah ketahui di Ma'iyah kan gitu. Berpindah dari satu tempat, dari kampung halaman ke pulau, ini perpindahan teknis yang toh hakikatnya ini semua kampung halaman. Iya, semua kampung halamanmu, dimanapun kampung halamanmu. Itu sama dengan sholat lah prinsipnya. Dimana kamu sholat, dia jadi sajadah. Kata Taufik Ismail, sajadah apa? Sajadah panjang. Ya. Jadi dimanapun kamu sholat, dia masjid. Dimanapun kamu berbuat baik, itu pintu surga, kan begitu. Jadi sekarang kau mau di Kalimantan, mau di Sumatera, mau dimanapun, kamu kerja keras, berbuat baik, sayang sama orang, santun, punya kelembutan sosial, dan seterusnya, maka Anda akan menemukan kampung halamannya lebih hebat dan lebih nyaman, lebih indah daripada kampung halaman yang teknis yang kamu tinggalkan di Pulau Jawa. Jadi tidak perlu gamang terlalu berlebihan. Iya, nggak usah terlalu cengeng soal itulah. Semua kampung halaman. Kalau ibu saya kan yang saya ceritakan di kebun itu, ketika saya di feta kompli oleh P3 untuk naik kampanye di Kalimantan Selatan tahun 77 kalau tidak salah. Pemilu 1977 atau 82. Itu kan saya berpikirnya primordial kayak Anda ini. Ini saya meninggalkan kampung halaman ke tempat perantauan. Saya orang independen disuruh naik panggung partai politik. Itu kan saya berpikirnya memilahkan antara kedua. Kata ibu saya gini, pokoknya hidup itu sederhana kok, Nak. Gitu. Kamu berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi mau di P3 yang penting berbuat baik, mau di Golkar berbuat baik, mau independen berbuat baik, dan sebagainya. Dan Allah senang kepada orang yang independen seperti itu. Independen itu artinya semua bumi Allah, semua bumi Allah, semua kampung halamanmu, kan gitu. Nah, biasanya Allah kasih ilham, kasih fatonah. Anda menjadi punya kecerdasan, punya tajaman di dalam melihat dan memutuskan sesuatu. Anda punya ketajaman, Anda punya punya fatonah dia. Itu. Dan saya dikasih sama Allah. Bayangin saya harus kampanye di P3 itu saya ngomong apa? Kan Tuhan kasih saya sederhana. Saya cuma kalimatnya gini, assalamualaikum. Ini saya kagum sama semua Anda yang ada di alun-alun ini, karena Anda tahu saya ini orang independen, tidak terikat oleh partai apapun, tapi Anda mengundang orang yang tidak terikat partai ke partai Anda. Berarti ini belum tentu Golkar berani melakukan hal yang sama, belum tentu PDI berani. Ini yang berani melakukan, mengundang orang independen kayak saya. Ya sudah selesai masalah, karena saya bilang gitu. Nah, mereka sorak senang karena saya puji, kan gitu. Tapi kan saya tetap independen. Iya. Saya tetap menyatakan eksplisit bahwa saya independen. Saya saya rakyat biasa, dan Anda berani mengundang saya padahal Anda, saya tidak separtai sama Anda, berarti Anda itu orang yang punya kedewasaan berpolitik. Wes, selesai masalah. Jadi Allah, Allah kasih, jangan khawatir. Yang tidak Anda hitung biasanya adalah bahwa Allah itu tergantung Anda. Allah itu siap ngasih kejutan-kejutan kepada Anda kapan saja. Berupa apapun saja yang Anda tidak usah ngarani. Pokoknya percaya sama Allah. Istiqomah, tawakal. Dan selalu lembut, berbuat baik, sayang kepada manusia, kerja keras, memberi, menjadi teladan yang baik bagi lingkunganmu dan seterusnya. Mungkin ada wirid atau doa buat teman kita yang saya yakin jumlahnya sangat banyak yang pada usia sedang akan memulai merantau, membangun usaha. Gini, atau karir. Wirid itu jangan cari ke kiai atau ke saya. Wirid itu cari di Quran. Anda ambil Quran mana saja itu semua efektif untuk Allah, karena itu kan Allah sendiri yang bikin. Ya. Misalnya supaya Anda bisa memasuki satu lingkungan baru, supaya Anda artikulatif, supaya Anda benar langkahnya, supaya keputusan Anda tidak benturan sama siapapun, ya Anda pakai doanya Nabi Musa, Rabbi Israh li sodri wa sirli amri wa amzan yafqahu qawli. Dan Anda pelajari Quran, sekarang tinggal search, tinggal browsing toh. Musa, Ibrahim, Yunus, gitu. Kan tergantung situasinya Anda masing-masing, apalagi Rasulullah kan banyak sekali kasih panduan, jadi jangan minta saya. Gitu. Saya cuma ngasih tahu Anda tinggal browsing di Quran, ucapkanlah yang menurut Anda cocok, kan gitu. Banyak sekali di Quran. Wong Anda cukup, Qul ya cukup, Al-Fatihah tok ya cukup kok. Sudah terangkum semua di Al-Fatihah itu. Semuanya. Aku tak Al-Fatihah sehari 1000 kali atau 100 kali, wes. Itu sudah dahsyat. Saya bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim itu, saya bisa ngomong 2 hari 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak terlalu 2 hari 2 malam, supaya sehari semalam saja, maka Bismillahi. Supaya beberapa jam saya saja, maka Bismi saja. Karena Bismi dok ini sudah kasus yang luar biasa besar di segala zaman. Karena orang kan kelirunya Bisminya ini. Bikin negara salah Bisminya. Bikin keluarga salah bisminya, bikin pembangunan salah bisminya, kan begitu. Jadi kita uraikan bismi saja. Kamu pijakannya apa? Atas nama siapa? Atas nama apa? Kan biasanya dengan nama nafsuku, dengan nama ambisiku, atas nama karierku, atas, kan itu kan tidak bismillahi, kan gitu. Nah, sekarang hidup itu kan kalau mau selamat ya bismillahi, bukan bismi. Ya. Bukan bismi, bukan atas nama aku, tapi bismi Allah, gitu. Ya. Saya kira soal wiritan itu Anda tinggal buka Quran, saat ketemunya juga tinggal pilih, ambil yang dia sesuai, ambil. Gitu ya, mantap.